Tolong jelaskan apa yang dimaksud larangan duduk di atas kuburan. Apakah duduk di atas persis yang dikubur atau semua areal kuburan? Ya, maksudnya yang dikuburan, ya, pekuburannya, kuburannya. Nah, jangan duduk di atas kuburannya. Adapun di areal pekuburan, tapi bukan kuburan, insya Allah Ta'ala tidak mengapa.